Indonesia. Aku dengan Sandra, Lucy, Yuni, and Santi. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita harus tahu karya Indonesia. Lagu Maumere, Famire, right? Itu dari NTT. Sekarang kita bakal mainin bareng-bareng, kita joget sama-sama. jadi itu gerakannya. Jangan lupa kalau kalian lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kalian di kantor, lagi kumpul-kumpul dengerin lagu, joget bareng-bareng. So, cintai karya Indonesia. Love you. Mwah.